Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Mengganti kekosongan jadwal Ustaz Qamar hafizahullah karena beliau masih safar, maka insyaallah satu pekan ini kita isi dengan dua kitab yang biasa kita kaji, yaitu hari Sabtu ini, Ahad dan Senin. Insyaallah kita bersama kitab Al-Fiqhul Muyassar. Adapun Selasa, Rabu dan Kamis, insyaallah kita bersama kitab Irsyadu Sari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Maka insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Mungkin sebagian antum atau mungkin enggak ada yang membawa kitab Al-Fiqhul Muyassar karena memang tiba-tiba pemberitahuannya juga tadi malam sudah larut malam sehingga tidak mungkin menyampaikan baik di grup ataupun langsung melalui pengumuman. Maka labas untuk pagi ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan antum yang tidak membawa kitabnya bisa mendengarkannya. Kita masih pada pembahasan seputar permasalahan suluh, dan kita masuk pada jenis suluh yang kedua. Qala al-muallif thaniyan as-sulhu ma'al inkari wa huwa an yad'i syakhsun 'ala akhar bi'ainin lahu 'indahu aw bidainin fi dhimmatihi fayunkiru al-mudda'a 'alayhi aw yaskut wa huwa yajhalu al-mudda'a bihi ثم يصالح المدعي عن دعواه أو ثم يصالح المدعى عن دعواه بمال حال أو مؤجل فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه والمدعي يعتقد صحة الدعوة فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. Yang kedua dari jenis suluh adalah suluh ma'al inkar, terjadinya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang sebelumnya diawali dengan pengingkaran, awalnya mengingkari dia. Namun kemudian setelah itu ada suluh, ada kesepakatan damai. Disebutkan di sini, yang kedua adalah as-sulhu ma'al inkar. Adanya suluh setelah sebelumnya ada pengingkaran. Contohnya, wa huwa an yad'iya syakhsun 'ala akhar bi'ainin lahu 'indahu. Seseorang dia mengaku bahwa dia memiliki barang yang ada pada orang lain. Wa huwa an yad'iya syakhsun, seseorang mengaku ala akhar bahwa pada orang lain ada barang dia, bi'ainin lahu 'indahu. Ain itu barang, motor, mobil, alat-alat dan yang semisalnya. Au bidainin fi dhimmati, atau hutang berupa harta, emas, perak, uang dan yang semisalnya. Intinya bahwa si fulan A dia menyampaikan bahwa si fulan B memiliki tanggungan untuk dia, bahwa si fulan A telah menitipkan, meminjamkan suatu barang ataupun harta kepada si fulan B. Fayungkirul mudda'a alaih. Akan tetapi si fulan B mengingkari. Si B mengatakan, enggak, saya tidak pernah menerima titipan barang dari antum, atau saya tidak berhutang kepada antum, atau lafad-lafad yang lain. Yang intinya si fulan B ini mengingkari bahwa dia punya tanggungan untuk si fulan A. Si fulan B yakin bahwa dia mengingkarinya, tidak pernah meminjam atau menerima titipan. Si fulan A, dia yakin bahwa dia pernah memberikan pinjaman atau menitipkan barang kepada si fulan B. Dua-duanya sama-sama yakin dengan kondisinya. Yang menitipkan barang dia yakin pernah menitipkannya, yang mengingkari dia yakin tidak pernah menerimanya. Dalam keadaan kedua-duanya orang-orang yang saleh, dalam keadaan kedua-duanya orang-orang yang tidak terkenal sebagai penipu, tidak terkenal sebagai seorang pembohong, tidak terkenal sebagai seorang yang biasa melakukan kezaliman dengan praktek-praktek keji seperti itu. Au yaskut, atau dia diam. Si fulan B tadi diam, tidak mengingkari, tapi dia diam. Wa huwa yajhalul mudda'a bihi, dalam keadaan si fulan B tadi yang dituduh tadi, dia enggak tahu barang apa yang dititipkan kepadanya atau apa yang dia hutang dulu. Dia jahal, tidak tahu al mudda'a bihi, barang yang dituntutkan kepadanya. Dalam kondisi yang seperti ini kemudian datang pihak ketiga. Apakah itu dari pihak waliul amr atau dari pihak orang-orang yang diterima selama ini pengaduan, kalau mengadu masalah kepada mereka. Datang, kemudian dia memutuskan kesepakatan. Sudah, kalau memang seperti ini, berapa nilai barang yang ada padamu wahai A yang engkau titipkan kepada si B? Lebih kurang 10 juta. Si fulan B, dia mengingkari, jelas-jelas mengingkari, tidak mengakui sama sekali. Dan dia yakin bahwa dia tidak pernah menerima titipan ataupun berhutang kepada si fulan A. Nominalnya 10 juta. Ya sudah, wahai si fulan B, karena si fulan A juga yakin, dia memiliki bukti-buktinya, engkau mengingkari, maka hendaklah kalian suluh. Si fulan A diminta untuk menurunkan tuntutannya, dan si fulan B diminta untuk membayar. Walaupun dia mengingkari, iya. Tetapi sekarang kondisinya si fulan A adalah seorang yang terkenal saleh, seorang yang selama ini tidak terkenal penipu dan sebagainya. Thumma yusallihu al-mudda'i 'an da'wahu bimalin halin aw mu'ajjal. Kemudian dilakukan suluh, baik yang menuntut atau yang dituntut melakukan suluh, perdamaian, kesepakatan damai. Bimalin, dengan menyerahkan harta, halin au muajjal, kontan langsung di majelis itu juga atau nanti ditunda. Sudah, kalau memang seperti ini, yang satu tanazul, yang dituntut yaitu si fulan B, sudah, kalau memang seperti ini, wasulhu khair, saya akan membayar. Si fulan A juga demikian. Ketika dia dituntut untuk tanazul, sudah, saya turunkan dari tuntutan saya menjadi sekian. Yang tadinya 10 juta menjadi 7 juta, misal. Fayasuhu sulhu fi hadhil halah. Maka boleh melakukan suluh dalam kondisi yang seperti ini. Idza kanal munkiru mu'takidan butlan ad-da'wa. Apabila yang dituntut dia benar-benar yakin, mu'taqid, dan meyakini bahwa tuntutan kepada dia batil, tuntutan kepada dia enggak benar. Fayadfa'ul mal, maka dia membayar sejumlah uang. Daf'an lil khusumati 'an nafsihi, dalam rangka membebaskan tuntutan dari dirinya. Dia akan dituntut di pengadilan, dia akan diminta, dia harus datang, mengeluarkan biaya, dia juga akan mengorbankan waktu, tenaga. Sudahlah, daripada terlalu ribet urusannya, saya masih punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Terganggu dengan adanya tuntutan ini, saya harus datang ke pengadilan sana. Apalagi di waktu-waktu yang saat dia sibuk untuk menyelesaikan pekerjaannya yang lebih besar daripada sekedar tuntutan tadi, sudah saya bayar, selesai urusannya. Karena kalau tidak, dia akan dituntut terus. Si Fulan A mengajukan tuntutan, si Fulan B dipanggil oleh pihak pengadilan untuk datang menyelesaikan urusannya. Nah, yang seperti ini akhirnya dia suluh, sudah saya bayar, selesai urusannya. Waftidaan liyaminihi, juga dalam rangka menebus sumpah dia. Wal mudda'i ya'takidu sihhat ad-da'wa, dalam keadaan al mudda'i yang menuntut, dia juga meyakini bahwa benar-benar dia telah menitipkan suatu barang kepada si Fulan B atau meminjamkan sejumlah harta kepada si Fulan B. Dua-duanya sama-sama yakin. Fayakhudul mala iwadhan an haqqihi thabit, maka boleh bagi al-mudda'i, si penuntut tadi, untuk mengambil haknya. Benar-benar mengambil hak yang dia yakini bahwa pernah dia titipkan kepada si Fulan B. Kecuali apabila si Fulan A tadi terkenal orang yang suka menipu, terkenal orang yang suka mengada-ngada, terkenal orang yang suka menuntut orang lain yang bukan menjadi haknya, apapun caranya. Dan dia siap untuk bersumpah, dia siap untuk mengajukan tuntutannya ke pengadilan demi untuk mendapatkan yang bukan menjadi haknya. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini, misal si B dituntut, akhirnya dia meminta pertimbangan kepada teman-teman dekatnya, saya dituntut sama si Fulan A. Teman-temannya yang biasa bermuamalah dengan si Fulan A tadi, apa tuntutannya? Saya dituntut, katanya saya pernah meminjam uang, katanya saya demikian-demikian, pernah dititipi barang nilainya 10 juta. Maka teman-temannya menyatakan, enggak usah, itu memang orangnya seperti itu. Enggak cuma kamu yang jadi korban, banyak dari teman-teman kita yang sudah tertipu dengan tuntutan-tuntutan palsunya. Yang seperti ini, maka boleh bagi al-mudda'a alaih, yang dituntut tadi, untuk tidak melakukan suluh. Yang dituntut si Fulan B tadi untuk bersikukuh, tidak mau melakukan suluh. Kenapa? Li'anna sulha fi haqqihi haram, karena suluh pada saat itu kondisi yang seperti ini haram. Si Fulan A jelas-jelas seorang penipu, melakukan penipuan dan sering melakukan penipuan. Maka si Fulan B saat dituntut, dia boleh bersikukuh mempertahankan dirinya, mempertahankan haknya dengan menyatakan, tidak, saya tidak pernah meminjam dari dia, saya tidak pernah menerima titipan dari dia, dan saya tidak mau melakukan suluh. Itu tipuan dia saja, pengakuan dari dia saja. Ini kalau seandainya si penuntut benar-benar terkenal sebagai seorang penipu, maka yang dituntut boleh mengingkarinya. Lau yu'tan nasu bidakwahum, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Kalau seandainya setiap orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya setiap orang diberikan sebagaimana tuntutan mereka, lau yu'tan nasu, kalau seandainya manusia itu diberikan setiap yang menjadi tuntutan mereka, bidakwahum, yang menjadi tuntutan mereka, saya punya barang saya titipkan kepada si Fulan A, oh si Fulan B itu punya hutang sama saya, oh si Fulan C itu pernah meminjam barang kepada saya belum kembali, terus dia akan mengaku. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya akan ada muncul orang-orang yang mengaku bahwa kaum itu punya hutang darah dengan dia. Bahwa keluarga sana punya hutang harta dengan dia. Akan mudah mengaku. Kalau seandainya setiap orang yang mengaku diberikan, setiap yang menuntut dipenuhi haknya. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti itu harus ditunjukkan, diperlihatkan, ditampakkan benar-benar bahwa itu sebagai bukti yang sah oleh si penuntut. Datang seorang ke pengadilan, si fulan itu pernah meminjam barang kepada saya enggak kembali. Apa buktinya? Yang menuntut tadi yang diminta untuk mendatangkan bukti. Apa buktinya? Oh, buktinya enggak ada. Mana saksinya? Saksinya juga enggak ada karena ketika itu ya sambil lalu kebetulan ketemu di jalan. Ya sudah, mana rekam digitalnya? Enggak ada juga. Nah, terus tuntutanmu atas dasar apa? Ya saya pernah memberikan kepadanya. Nah, kalau setiap tuntutan yang seperti ini diberikan, maka semua orang akan menuntut harta orang lain miliknya. Wilayah-wilayah orang lain menjadi miliknya. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bukti harus ditunjukkan oleh yang menuntut, sementara yang mengingkari dia harus menyerahkan sumpahnya. Dia bersumpah demi Allah Azza wa Jal, wallahi wa tallahi wa billahi, saya tidak pernah meminjam barang darimu. Saya tidak pernah menerima titipan darimu. Sumpah dia membebaskan dirinya dari tuntutan si penuntut. Allahu a'lam bis-shawab. Adapun permasalahan yang ketiga yang membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan suluh, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman rayongan. Yang rayongan hari ini, hari Sabtu ba'da zuhur, adalah 1 lorong 22, lorong Abu Umar Pematang. 2 lorong 23, lorong Abu Ghazi. 3 lorong 24, lorong Abu Ayyub Ali. Jenis pekerjaannya adalah membokori sekitar pohon jeruk. Alat yang dibawa cangkul dan sabit. Tempatnya di kebun jeruk. Demikian atas ta'awun dan kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.